Mitra bisnis, nilai tukar rupiah yang sudah sempat menembus 10.000 selain diatributkan ke sikap ragu-ragu pemerintah dalam mengambil keputusan soal BBM, menurut Ketua Umum Apindo Sofyan Wanandi juga diakibatkan oleh kondisi perekonomian dunia yang masih belum sepenuhnya pulih dari krisis ekonomi. Tidak hanya itu, ekspor dan impor Indonesia yang saat ini timpang terlalu besar ditunjukkan dengan defisit neraca perdagangan merupakan salah satu penyebab pelemahan rupiah. Lalu apa sebaiknya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini? Segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa yang harus dilakukan pemerintah saat ini? Bagaimana mencegahnya ini? Saya pikir ya ini baru cepat pemerintah tanggap. Jangan diskusi aja melulu udah ada putusan-putusan itu. Berapa level rupiah yang dinilai stabil oleh pengusaha, Pak? Sebenarnya kita hitung kalau kita membuat estimate dalam rencana anggaran belanja daripada perusahaan-perusahaan tiap-tiap tahun itu. Di tahun 2013 ini kita mengestimate kan kita punya dolar antara 9.500 sampai 9.800 itu maksimal gitu. Ya, jadi tidak ada lagi lebih dari itu gitu. Ya. Nah. Sebenarnya posisi stabil itu sebenarnya 96 lah. Cuma kita ini kan sekarang ini sudah nggak ada lagi percaya. Karena juga apapun swasta juga sudah naikkan juga harga barang-barangnya. Itu menyebabkan inflasi tambah naik. Sehingga memang inflasi tambah naik, ya, pemerintah takut sehingga akhirnya kemarin dinaikkan dia punya BI rate 0,25 atau 25 basic point itu kan. Dan apa itu cukup untuk menahan. Dimana nanti perusahaan-perusahaan itu bank-bank tentu menaikkan lagi cost of money dia dan kasih utang-utang kita juga dinaikkan interest rate-nya lagi kan. Ya begini-gini akan terjadi vicious circle yang akan mengganggu ekonomi kita secara nasional nanti. Ini yang saya khawatirkan. Nah, apakah langkah pemerintah mengintervensi rupiah tidak bisa membantu menahan pelemahan rupiah, Pak? Sementara bisa, tapi berapa banyak dia punya devisa. Kalau sudah rakyat nanti ikut juga ras dan juga orang tidak kepastian itu sudah terjadi dan kepercayaan terhadap rupiah itu sudah tidak ada. Orang semua mulai beli dolar dan pegang dolar daripada rupiah. Kan ya susah dan tidak mungkin dia punya, dia bisa menahan dengan 10 miliar dolar dia punya devisa ataupun dia punya cadangan itu, dia bisa tahan gitu. Karena sebagai besar cadangan itu masih punyanya masyarakat, bukan punyanya bank pemerintah atau bank Indonesia. Ini yang saya khawatirkan gitu. Itu yang terjadi sekarang ini juga melihat dengan situasi politik di Indonesia ini sehingga lebih baik mereka keluar dulu lah nanti kalau perlu baik lagi masuk lagi. Itu yang terjadi kan tidak pernah you anggap capital market ini bisa menjadi suatu pegangan kita untuk jangka panjang. Itu kan selalu jangka pendek yang kita sudah harus sadar bahwa itu akan terjadi. Ada yang profit taking tapi sebagian besar sebenarnya sudah tidak mau ambil risiko terlalu banyak lagi. Lebih baik dia jual aja dan dia pindah ke market lain. Terutama Amerika yang lebih stabil. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.